pode mandar, sendo aí, Kugan. Dondang sayang, kawin. Kian menjelang tari bersanding, pening. Siang malam buat belaming, fajar menyingsing barulah pulang, bergotong royong memasak rendang, ternak dikorban banyak dah tumbang, kalau tak cukup nyonya tangkap pula kerbau di bendang, tak cukup lauk pauk sembelilah kerbau di bendang. Rendang 40 dulang. Lihat. Kedua mempelai udah bertambah. Ingat. Sambil bersanding dengar nasihat. Kala ujud detik bertengkar tuan, cepat dipujuk yang hilang sabar. Elok dielak mulut celup, good geramkan nyamuk, nanti hangus lambu terbakar. Dek marahkan nyamuk, hangus rentung lambu dibakar. Nak berdua, oi oi, nak berdua. Andai rempah tak berlada, agai kopi tak bergula. Belum puas lagi bang, belum jambu berdendang. Jangan tangkis, jangan tepis, borak joget usik mengusik. Dondang sayang. Nanti zaman berubah, kala syarat turut berikut, pinta mak bidan buat yang patut. Bulan ketujuh cantik disambut, bermandi sampat, bergolek nyiur berlenggang perut. Mandi sampat berdentung kelapa nyawa meleng. Sampai sang darah nak berdua. Oi oi nak berdua, andai rempah tak berlada, bagai kopi tak berula. Belum puas lagi bang, banyak jamu berkendang. Jangan tangki, jangan tepis, borak joget usik mengusik gondang sayang.